sayangku kuda raikan tak kemana tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih berseni di manakah rimbanya, kalau pun sudah mati di mana sarana. Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa.